Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada, baik yang melalui radio di 1476 AM ataupun melalui streaming Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada, juga pada para pendengar radio kita Cirebon di 94,3 FM, juga orang-orang Jogja melalui Radio Islamic Center Binbaz Yogyakarta di 107,8 FM, juga pendengar Radio Albayan Cianjur di 107,7 FM. Alhamdulillah pagi ini hari Selasa tanggal 31 Mei ya. Maret, tanggal 31 Maret. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kajian Al-Usulul Thalathah yang atau Syarah Arkanul Iman, yang pembahasan kita baru membahas rukun iman kedua yaitu para malaikat. Dan poin terakhir yang kita bahas adalah hak-hak para malaikat. Kita sudah jelaskan yang pertama dari hak malaikat itu adalah diimani. Wajib kita beriman kepada adanya malaikat. Dan rincian dari bagaimana caranya beriman kepada para malaikat sudah kita terangkan. Kedua, dicintai. Al-malaikat memiliki hak untuk dicintai dan diagungkan, serta disebut-sebut keutamaan mereka. Kenapa demikian? Karena malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Yang memuliakannya juga Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan bal ibadu mukramun. Malaikat itu hamba-hamba yang dimuliakan. Allah pun berfirman, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah sudah datang kepadamu kisah tentang tamu-tamu Ibrahim yang dimuliakan? Yang dimaksud adalah para malaikat. Selain malaikat makhluk yang oleh Allah dimuliakan, malaikat juga adalah makhluk yang memiliki banyak sekali kebaikan dan jasa kepada manusia. Di antara kebaikan mereka adalah selalu mendoakan kita mendoakan orang-orang yang beriman, memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan agar diselamatkan dari neraka Jahim, agar dimasukkan ke surga Aden beserta ayah-ayah mereka, pasangan-pasangan mereka, anak-anak turunan mereka, dan yang lain-lain sebagaimana yang sudah kita terangkan pada penjelasan yang lalu, baik dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, termasuk di antara orang yang diberi solawat, diberi doa oleh para malaikat adalah orang yang memberi makan kepada orang lain, sebagaimana doa Nabi Alaihi Salatu Wasallam kepada Sa'ad bin Ubadah yang memberikan makan kepada beliau. Beliau mendoakan akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, telah memberi makan ya kepada kamu al-abrar. Al-abrar itu artinya orang-orang yang mulia. Wassalat alaikumul malaikah, dan telah bersolawat para malaikat kepada kalian, kepada orang yang memberi makan. Setiap kali manusia memikirkan perbuatan yang dilakukan oleh para malaikat, niscaya akan bertambah kecintaan dan pengagungan kepada mereka. Seandainya tidak ada kewajiban untuk beriman kepada malaikat selain beriman kepada Allah, niscaya tetap mencintai mereka karena keimanan kepada mereka, ya, itu adalah sesuatu yang mesti. Bagaimana tidak? Terlebih Allah Azza wa Jalla, atau terlebih kita juga telah mengetahui bahwa para malaikat memiliki sifat-sifat yang agung dan mulia, yang setiap salah satu di antara sifat-sifat ini kita ketahui, maka itu pun cukup untuk menanamkan rasa cinta dan mengagungkan mereka. Maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mencintai wali-wali Allah. Dan di antara wali Allah itu adalah para malaikat yang mulia. Mengagungkan dan merenungkan sifat-sifat mereka yang agung. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, juga meyakini keutamaan mereka, menyebut-nyebut kelebihan-kelebihan mereka, dan menyanjung mereka dengan sanjungan yang layak sesuai dengan apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa berlebih-lebihan. Selain itu, hendaklah setiap Muslim merindukan pertemuan dengan para malaikat di negeri yang mulia, sebagaimana Nabi Alaihissalatu Wassalam pun merasa senang dan sangat rindu dikunjungi oleh Jibril Alaihissalatu Wassalam, sebagaimana yang pernah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu, sampai meminta kepada Jibril agar lebih sering lagi mengunjunginya. Tapi Jibril menjawab bahwa tidaklah kami turun kecuali dengan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Di antara salah satu bentuk kecintaan kita kepada para malaikat adalah bersolawat dan mengucapkan salam bagi para malaikat. Sebagian ulama ada yang melarang bersolawat kepada para malaikat, tapi sebagian ulama lain dan lebih banyak lagi membolehkan, bahkan mensunnahkannya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Adhkar menyatakan bahwa para ulama sepakat tentang dibolehkannya, bahkan disunnahkannya bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan demikian juga dibolehkan dan disunnahkan bersolawat kepada para malaikat secara khusus. Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, ittafaqal ulama ala jawazi sholah ala ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sudah sepakat tentang dibolehkannya bersolawat selain kepada nabi. As-Sakhawi menceritakan bahwa telah berkata guru-guru kami, tidak diketahui adanya hadis yang dapat dijadikan sebagai hujjah mengenai bersolawat kepada para malaikat, kecuali beberapa hadis berikut ini. Nabi SAW pernah bersabda, Sallu ala anbiya'illahi wa rusulihi li'anna allaha sammahum rusula. Kata Nabi SAW, bersolawatlah kalian kepada para Nabi Allah dan para utusannya, karena Allah sudah menamai mereka dengan sebutan utusan. Juga As-Sakhawi pun menunjukkan salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, Sallu ala anbiya'illahi wa rusulihi fa innallaha ba'athahum kama ba'athani. Bersolawatlah kalian kepada para Nabi Allah dan para utusannya, karena sungguhnya Allah telah mengutus mereka sebagaimana Allah telah mengutus aku. Wa'il bin Hujrin juga meriwayatkan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Sallu 'alan nabiyyin idza dzakartumuni fa innahum qad bu'itsu kama bu'itsu. Bersolawatlah kalian kepada para nabi apabila kalian menyebut namaku, karena sungguhnya mereka telah diutus sebagaimana aku pun telah diutus. Hadis-hadis tadi menyuruh kita bersolawat kepada para nabi Allah dan kepada para utusan Allah. Dan tidak diragukan lagi bahwa para malaikat termasuk bagian dari utusan Allah. Allah menyebut malaikat dengan sebutan utusan. Sebagaimana dalam surah Fatir, Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Allah yang telah menjadikan para malaikat sebagai para utusan yang memiliki sayap-sayap, ada yang 2-2, 3-3 ataupun 4-4. Ibrahim alaihissalatu wassalam bertanya yang pertanyaannya diabadikan oleh Al-Quran, Fama khotbukum ayyuhal mursalun. Bagaimanakah kisah kalian wahai para utusan? Para utusan yang disebut, yang dimaksud di sini adalah para malaikat. Ya. Oleh karena malaikat termasuk bagian dari utusan, mereka pun termasuk makhluk yang terkena dengan hadis tadi, Sallu ala anbiya'illahi wa rusulihi. Bersolawatlah kalian kepada para nabi dan kepada para utusan Allah. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di dalam Jala'ul Afham, salah satu kitab yang beliau susun, beliau menyatakan bahwa penjelasan yang benar dalam masalah bersolawat kepada selain Nabi, ya, maka dibolehkan termasuk bersolawat secara khusus kepada para malaikat. Oleh karena itulah, maka seringkali ketika disebut nama malaikat, diiringi dengan doa salam dan salawat malaikat Jibril alaihi salam atau alaihi salatu wassalam, maka kedua-duanya dibolehkan dan tidak terlarang. Inilah hak yang kedua dari para malaikat, yaitu mencintai mereka, mengagungkan mereka, memuliakan mereka, dan selalu mengingat-ingat keutamaan mereka. Sekarang yang ketiga, di antara hak para malaikat adalah tidak boleh dicela, diremehkan, dan diejek, diolok-olok, atau dijadikan sebagai bahan mainan dalam obrolan. Di antara hak-hak para malaikat atas kita adalah selalu menyebut mereka dengan kebaikan dan menjauhi pembicaraan yang mengindikasikan kekurangan mereka. Tidak boleh mencela mereka, memaki, atau menampakkan sikap permusuhan kepada mereka, apalagi menuduh para malaikat dengan tuduhan-tuduhan yang tidak layak. Disebut malaikat pengkhianat umpamanya, kejam atau yang sejenisnya. Dan membenci serta memusuhi para malaikat berarti mengkafir kepada mereka. Sedangkan siapa yang kafir kepada para malaikat sama saja dengan kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menerangkan dalam Al-Baqarah ayat 97 sampai 98. Qul man kana aduan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busra lil mu'minin man kana aduan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduun lil kafirin. Katakan oleh Muhammad bahwa siapa yang memusuhi Jibril, maka sungguhnya Jibril lah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, yang membenarkan kitab-kitab yang ada di hadapan kamu juga sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Siapa orang yang memusuhi Allah, juga memusuhi para malaikatnya, para rasulnya, memusuhi Jibril dan Mikail, maka sungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir seperti itu. Memusuhi malaikat termasuk memusuhi Jibril sama aja dengan musuhi Allah. Berkata Imam Al-Qurtubi, ayat tadi menerangkan ancaman dan celaan terhadap orang yang memusuhi Jibril, juga sebagai pemberitahuan bahwa mereka bahwa memusuhi sebagian malaikat itu menyebabkan Allah juga akan memusuhinya. Itu dijelaskan Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah yang juga dijelaskan dalam kitab tafsir beliau ketika menerangkan ayat ini, bahwa maksud ayat ini, ya, siapa saja yang memusuhi Jibril, mengetahui bahwa malaikat itu adalah ruhul amin yang turun membawa Al-Quran ke dalam hati Muhammad SAW dari Allah sesuai dengan izinnya, maka kita tahu dengan kata lain bahwa Jibril itu salah satu utusan Allah dari kalangan para malaikat. Dia itu, Jibril itu malaikat Allah. Siapa yang musuhi seorang pun rasul, berarti dia sudah memusuhi seluruh rasul. Siapa yang beriman kepada seorang rasul, wajib dia beriman kepada seluruh rasul yang lainnya. Dan siapa orang yang kafir kepada seorang rasul, sama dengan memusuhi seluruh rasul. Dan tidak diragukan bahwa malaikat Allah termasuk rasul-rasul Allah. Selain juga pasti termasuk wali Allah yang sangat dekat. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang para malaikat dalam konteks sedang memuji mereka, sedang memuji malaikat. Dalam surah An-Nisa 172, Allah berfirman, La yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Wa ma yastankif an ibadatihi. Wa yastakbir fa sayahsuruhum ilaihi jami'a. Isa al-Masih tidaklah keberatan untuk menjadi hamba bagi Allah Azza wa Jalla, tidak enggan, tidak merasa ragu-ragu untuk menjadi hamba bagi Allah, juga para malaikat yang didekatkan. Siapa orang yang enggan untuk beribadah kepada Allah dan bertakabur, maka Allah akan mengumpulkan mereka semuanya kelak untuk dihisab dan diazab. Memusuhi para wali Allah itu termasuk dosa besar yang menyebabkan Allah murka dan menyatakan perang terhadap orang tersebut. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, salah satu di antara kalimat dalam firman Allah ini adalah, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa orang yang memusuhi wali-waliku, maka aku kumandangkan genderang perang kepada orang itu. Allah ngajak perang kepada orang tersebut. Ya. Oleh karena itulah, maka yang memusuhi wali Allah itu ngajak perang kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan mengumumkan ajakan perang kepada orang tersebut. Dan di antara salah satu wali Allah Azza wa Jalla adalah para malaikat. Para ulama rahimahumullah telah memberikan peringatan yang sangat keras agar kita tidak menodai kehormatan para nabi dan para rasul Allah, termasuk para malaikatnya. Mencelanya tidak boleh, merendahkannya, meremehkannya, dan mendustakan mereka. Para ulama menjelaskan bahwa perbuatan yang demikian itu memiliki konsekuensi murtad dari agama Allah Azza wa Jalla. Berkata Al-Qadiyyad, hukum orang yang mencela dan meremehkan nabi-nabi Allah dan mencela meremehkan para malaikatnya, atau mendustakan apa yang mereka bawa, atau mengingkari dan mendurhakai mereka, hukumnya adalah dibunuh sebagai orang murtad. Sahnun juga berpendapat, siapa yang mencaci salah satu di antara para malaikat, maka dia harus dibunuh. Malah, sebuah kitab yang berjudul An-Nawadir dari Malik, tentang orang yang menyatakan bahwa Jibril salah dalam memberikan wahyu, seharusnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka orang itu disuruh bertobat. Dan jika bertobat, diterima tobatnya. Tapi jika dia tidak bertobat, ngeyel, kekeh terus, maka dia harus dibunuh. Orang yang menyatakan bahwa malaikat Jibril itu salah dalam memberi wahyu, orang itu orang yang sangat-sangat bertindak tidak rasional, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Jibril dianggap salah dalam memberi wahyu? Harusnya kepada Ali, ini kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal saat itu ketika Ali bin Abi Thalib masuk Islam saja, itu masih anak-anak, masih sekitar 7 atau 8 tahun. Dan Nabi SAW diberi wahyu sebelum, beberapa lama sebelum itu. Wahyu turun ketika Ali mungkin 7 tahun usianya. Kalau harusnya kepada Ali, masa anak-anak dikasih wahyu. Kedua, kalau toh umpamanya Jibril salah dalam memberi wahyu, harusnya ke Ali, ini kepada Nabi SAW, masa Allah diam aja. Ya udahlah, kagok salah meren. Terus saja, apakah begitu? Mustahil begitu. Jadi tindakan orang yang menyatakan Jibril salah dalam memberi wahyu adalah tindakan orang yang pikirannya tidak normal. Oleh karena itu, kata Malik, orang itu harus diistitab. Diistitab artinya diminta untuk tobat. Kalau dia tobat, diampuni, kalau umpamanya tidak, maka dia dibunuh sebagai orang yang murtad. Al-Qadi Iyad menukil Abu'l-Hasan Al-Qabisi yang menyatakan bahwa orang yang berbicara kepada sesamanya, kepada kawannya atau saudaranya, bahwa wajah malaikat Malik sedang marah. Dia menyatakan demikian itu karena celaan. Maka apabila dia mencela malaikat itu dengan sengaja, dia harus diistitab. Kalau tidak mau, maka dia dibunuh. Berkata Al-Qadi Iyad, hukum ini semuanya berlaku bagi orang yang membicarakan para malaikat, ya, pada aspek apanya pun dari malaikat, baik aspek fisiknya ataupun aspek sifatnya, dengan nada mencela para malaikat atau para nabi yang dibicarakan dalam konteks sedang mencelanya, mencacinya, meremehkannya, maka yang seperti itu terkena dengan hukuman orang itu dianggap sudah sangat durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah memuliakannya tapi orang tadi malah menghinakannya. Penulis kitab Dalailu Talib berkata, kekafiran dapat terjadi karena salah satu di antara empat hal berikut ini. Pertama, ucapan seperti mencela Allah, memaki Rasul sallallahu alaihi wasallam atau para nabi lain, mencela para malaikat, atau dia mengaku sebagai nabi, atau ucapan-ucapan lainnya yang kufur. Pertama itu. Kedua, kekafiran bisa dapat terjadi bila seseorang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dia musyrik, menduakan Allah, beribadah kepada Allah tapi beribadah juga kepada selain Allah. Musyrik, itu juga bisa menyebabkan pelakunya kafir. Ketiga, dengan perbuatan seperti sujud kepada selain Allah, sujud kepada patung, sujud kepada pohon, sujud kepada mushaf, atau yang lain-lainnya. Atau termasuk membuang mushaf ke kotoran, ke WC, ke tempat-tempat yang hina, yang najis, dalam rangka menghinakan mushaf Al-Quran. Itu bisa berakibat kafir. Keempatnya, dapat berupa i'tikad atau keyakinan. Umpamanya meyakini Allah itu punya sekutu, Allah itu mempunyai anak, atau keyakinan haramnya sesuatu yang nyatanya tak Allah halalkan, atau sebaliknya keyakinan halalnya sesuatu yang nyatanya tak Allah haramkan. Orang yang menganggap halal terhadap apa yang Allah haramkan, dia kufur walaupun dia tidak melakukannya. Dia menganggap halal umpamanya terhadap mabuk-mabukan, terhadap perjudian, terhadap perzinahan, yang nyatanya tak oleh Allah Azza wa Jalla diharamkan. Walaupun dia tidak berbuat. Dia berkata umpamanya judi itu haram. Dia yakin di dalam hatinya judi itu kan haram, tapi dia yakin bahwa judi itu halal. Walaupun dia tidak berjudi, tapi dia memiliki keyakinan halalnya judi, maka dia kafir, walaupun tidak berjudi. Tidak berjudinya itu bukan karena haramnya judi, tapi karena takut kalah umpamanya. Walaupun tidak judi, tapi dia meyakini halalnya judi yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah, dia bisa kafir. Dia beranggapan umpamai zina itu halal asal suka sama suka. Dia bilang halal, boleh-boleh saja. Walaupun dia tidak berbuat, walaupun dia tidak berzina, tapi dia bisa kafir dengan keyakinannya. Dia tidak melakukannya karena takut digerebek hansip, atau karena takut terkena penyakit. Nggak mau ah, tapi kalau suka sama suka, menurut saya sih halal-halal saja umpamanya. Maka dia kafir dengan keyakinannya. Itu empat penyebab seseorang kafir. Pertama dengan ucapan. Ucapannya berupa celaan, termasuk kepada para malaikat. Kedua, berbuat syirik. Ketiga, melakukan perbuatan-perbuatan yang nyata-nyata menunjukkan kekufuran, seperti membuang mushaf ke tempat-tempat yang bernajis, atau sujud atau ruku kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempatnya, i'tikad, keyakinan. Al-Karafi menyatakan, ketahuilah bahwa wajib atas setiap mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah balig, yang sudah terkena kewajiban. Setiap mukallaf wajib untuk mengagungkan para malaikat, mengagungkan para nabi. Barang siapa yang mengganggu kehormatan mereka, baik dengan sindiran ataupun terang-terangan, maka sungguh dia telah kafir. Dan barang siapa yang mengatakan terhadap orang lain, terhadap orang yang umpamanya sangat kuat, dia menyatakan orang ini lebih kasar daripada malaikat Malik umpamanya. Malik itu artinya penjaga, malaikat penjaga neraka. Dalam rangka apa? Melecehkan malaikat Malik. Atau ada orang yang tubuhnya kekar, lalu dia katakan, oh ini lebih seram daripada munkar dan nakir. Maka tidak boleh. Ya. Hendaklah setiap muslim berhati-hati dari hal-hal yang sangat besar ini. Sebab apa? Bisa mengeluarkan dia dari agama ini tanpa dia sadari. Sebagian orang, la haula wala quwata illa billah, banyak yang meremehkan dan menjadikan malaikat sebagai bahan candaan, bahan obrolan yang mengundang tawa, tanpa mereka sadari bahwa itu adalah pelecehan terhadap para malaikat. Atau menjadikan kitab Allah, sunnah Rasul, termasuk para malaikat sebagai bahan ejekan atau bahan candaan, sehingga terkesan diremehkan. Dan itu terjadi disebabkan karena lemahnya iman dan kosongnya ilmu, kosongnya pikiran dia dari ilmu, dan kosongnya hati untuk mengagungkan syiar-syiar Islam. Coba perhatikan firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah At-Taubah ayat 65-66. Kata Allah, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah Azza wa Jalla, seandainya kamu bertanya kepada mereka, kenapa kalian mengolok-olok? Mereka bilang, kenapa kalian berkata demikian? Mereka bilang, kami hanya main-main dan bersenda gurau saja. Enggak sungguh kok, cuma bercanda. Katakan olehmu kepada mereka, apakah Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu perolok-olokan? La ta'tadiru, jangan kamu minta maaf. Jangan banyak alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Jadi tadinya beriman, tapi dengan mengolok-olok, maka kata Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Setelah kamu beriman, kamu sekarang kafir dengan mengolok-olok. Mengolok-olok apa? Mengolok-olok Allah. Allah dijadikan bahan candaan. Atau mengolok-olok ayat-ayatnya, mengolok-olok para utusannya, baik para utusan dari kalangan manusia maupun para utusan dari kalangan para malaikat. Dari kalangan manusia ya para nabi, para rasul. Dari kalangan para malaikat ya para malaikat itu sendiri seluruhnya utusan. Dan ada malaikat-malaikat tertentu yang secara khusus diutus untuk tugas khusus juga, seperti Jibril, yang diutus untuk menyampaikan wahyu. seperti para malaikat yang diutus kepada suatu kaum untuk mengazab. Ketika Nabi Ibrahim bertanya, "Fama khatbukum ayyuhal mursalun?" Bagaimana sih kisah kalian wahai para utusan? Para malaikat itu menjawab, "Inna ursilna ila qaumi mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin." Dulu kami diutus untuk mendatangi satu kaum yang durhaka untuk mengirimkan batu-batu kepada mereka yang batu itu terbuat dari tanah yang sangat keras. Mereka diutus, ada yang diutus untuk menyampaikan wahyu seperti malaikat Jibril, ada juga yang diutus untuk menghancurkan suatu kaum karena kedurhakaan mereka, ada juga yang diutus khusus kepada Nabi Muhammad SAW bukan untuk menyampaikan wahyu, tapi untuk menawarkan tawaran tertentu atas perintah Allah. Seperti ketika Rasul SAW sedang berdua dengan malaikat Jibril, tiba-tiba datang malaikat lain. Malaikat ini sejak diciptakan belum pernah turun kecuali saat itu atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Kata Jibril, "Wahai Muhammad, ini malaikat yang sejak diciptakan belum pernah turun. Sekarang turun untuk membawa pesan dari Allah." Malaikat ini berkata, "Wahai Muhammad, sungguhnya Allah mengutusku kepada engkau untuk memberikan pilihan kepada engkau. Apakah engkau lebih memilih menjadi nabi sekaligus raja atau hamba sekaligus rasul?" Diberi pilihan Nabi SAW. Untuk apa? Untuk memilih salah satu di antara dua. Mending menjadi nabi sekaligus raja. Kalau sekaligus raja, ya juga nabi, ya kayak Nabi Sulaiman nantinya. Penguasa, juga nabi. Ya kaya raya, ya berkuasa, ya soleh. Di dunia bahagia, di akhirat bagja. Jadi senang di kedua dunia tersebut, di dunia ini dan di akhirat nanti. Di dunia jadi raja, jadi penguasa. Di akhirat ya pasti bahagia, ke surga. Atau menjadi hamba sekaligus rasul. Kalau menjadi hamba sekaligus rasul, maksudnya hamba Allah, bukan hamba sahaya manusia. Kalau menjadi hamba, ya hidupnya super sederhana. Rizkinya seret. Tidak memiliki kekuasaan seperti yang dimiliki oleh raja. Diberi pilihan ini, kalau kita langsung gak mikir dua kali, "Wah, raja sekaligus nabi." Kan gitu, karena apa? Kecenderungan kita kepada dunia begitu kuat. Kalau menjadi raja, sudah kebayang dunia ini digenggaman. Mau apapun bisa. Malaikat Jibril yang saat itu ada di sana menyatakan, "Tawaddu li rabbika ya Muhammad." Bertawadulah engkau kepada Rabbmu wahai Muhammad. Setelah itu Nabi SAW menjawab, "Bal abdan wa rasula." Aku memilih seorang hamba sekaligus rasul. Tidak memilih menjadi raja sekaligus nabi, tapi memilih hamba sekaligus rasul. Maka sejak saat itu kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah makan sampai kenyang. Bahkan seringnya kelaparan. Beliau sering menekankan lututnya ke perut ataupun mengikatkan batu ke perutnya sekedar untuk menahan lapar. Tidurnya di atas alas yang kasar yang apabila beliau bangun dari tidur itu, bentuk anyaman dari alas tempat tidur itu menempel di atas kulit tubuhnya, di pipinya kelihatan. Seperti kalau kita umpamanya berbaring di atas tikar, ya, nanti bentuk anyaman tikar itu tercetak di pipi kita. Bukan di atas kasur empuk Nabi SAW tidur. Tapi apa? Tapi di atas alas yang kasar. Yang apabila beliau terbangun, tercetaklah bentuk anyaman dari tikarnya itu di pipinya. Nabi SAW juga pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, jika aku mau, aku bisa membuat gunung emas berjalan di belakangku. Karena Nabi SAW diberikan pilihan, kalau menjadi raja akan kaya raya, juga berkuasa. Tapi bukan itu opsi yang dipilih oleh Nabi SAW. Tapi opsi yang dipilih adalah menjadi hamba sekaligus utusan Allah SWT. Dan inilah yang apa? Yang mengisyaratkan betapa tawadhu'nya Nabi SAW dan betapa tidak rakusnya beliau kepada dunia. Yang apabila beliau menghendakinya niscaya gunung emas pun akan berjalan di belakangnya. Maka ada beberapa malaikat yang diutus untuk menemui para nabi, bukan untuk menyampaikan wahyu. Tapi mereka juga utusan. Dan kita juga sudah pernah membahas, tidak hanya para nabi yang didatangi malaikat, manusia juga didatangi. Seperti umpamanya hadis sahih riwayat Imam Muslim, orang muslim yang akan berkunjung ke saudaranya di kota lain untuk berziarah, untuk bersilaturahmi, untuk bertemu. Karena kecintaannya kepada sesama muslim. Anna rajulan zaro akhan fillah fi qaryatil ukhra. Fa'arsadallahu lahu malak. Jadi ada orang yang akan berziarah ke saudaranya di kota lain. Allah mengutus satu malaikat untuk menemui orang itu. Malaikat itu berkata, "Aina turid? Mau ke mana kamu?" Dia menjawab, "Uridu an azura akhi fulanan." Aku ingin berziarah kepada saudaraku, si fulan namanya tuh, di kota anu. "Apa kamu punya nikmat yang kau bawa untuk diberikan kepada dia?" "Tidak." "Apakah kamu punya urusan bisnis?" "Tidak." "Falima? Untuk apa kalau begitu kamu ziarah?" Dia menjawab, "Inni uhibbuhu fillah." Karena aku mencintai dia karena Allah. Kecintaannya kepada saudaranya sama muslim itu yang mendorong dia untuk berziarah. Maka malaikat itu berkata, "Innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka liannahu yuhibbuka lihubbika iyyah." Sesungguhnya Allah telah mengutus aku kepadamu untuk mengabarkan kepadamu bahwa Allah mencintai kamu karena kecintaan kamu kepada saudaramu. Jadi kita lihat, ini juga malaikat yang diutus oleh Allah. Maka para malaikat adalah para utusan. Kalau para utusan Allah, jelas utusan itu orang-orang spesial, orang-orang terpilih. Nggak mungkin seseorang mengutus orang yang tidak dipercayainya. Itu orang, apalagi Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah mengutus, baik mengutus orang, pasti manusia terbaik yang diutus. Seperti para nabi, para rasul. Termasuk Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia. Juga kalau ada malaikat yang diutus oleh Allah, pasti malaikat ini spesial, bukan sembarang malaikat. Maka malaikat juga disebut utusan Allah. Sebagai utusan, dia spesial. Dia paling dekat dengan Allah. Dia istimewa. Dia mulia. Maka tidak boleh para utusan Allah dilecehkan. Para utusan Allah Azza wa Jalla tidak boleh dijadikan bahan sendagurau, mainan, atau olok-olok. Siapa yang melakukan itu, dia terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar. Jadi hak malaikat yang ketiga adalah tidak dihinakan, tidak dilecehkan, tidak direndahkan, ya. Inilah yang ketiga. Para pendengar sekalian, yang keempat nanti kita akan bahas di hari Selasa yang akan datang saja. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu yang banyak untuk bertanya jawab. Dipersilakan kepada Akhi Muzain untuk memandu tanya jawab dengan para pendengar. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya, nah, Ustaz, syukran jazakallahu khair atas materi kajian yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sudah ada penelpon, Ustaz, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue tanya Ustaz. Silakan, Pak. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiika barakallah. Ustaz mau tanya tentang doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina dan seterusnya. Itu tuh khusus untuk yang punya anak ya. Atau yang sudah kan ya, ada azwaj itu di situ kan jamak Ustaz ya. Dari Jawa di sana. Iya. Yang untuk yang poligami atau yang punya anak itu doanya. Iya. Yang kedua Ustaz, benar enggak kalau tinggalnya sekitar Masjidil Haram Ustaz, itu pahalanya sama dengan sholat di Masjidil Haram gitu Ustaz. Sebab Rasul dulu pernah melaksanakan haji tinggalnya di sekitar yang dekat ke Mina gitu. Itu aja Ustaz. Gimana yang kedua? Kedua pertanyaan ulang. Pertanyaan kedua Pak Taufik. Itu yang pahalanya sholat di masjid sekitar Masjidil Haram Ustaz, seperti dekat Mina itu sama pahalanya dengan di Masjidil Haram enggak Ustaz? Oh iya. Ya, syukur Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Taufik ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama apa? Doa Rabbana. Oh iya, Rabbana hablana ya. Tersepuh. Apakah doa Rabbana hablana itu khusus untuk yang poligami dan punya anak? Mengingat azwaj itu jamak dari zauj. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya. Ini tidak khusus Pak Taufik, tidak khusus bagi yang poligami dan tidak khusus bagi yang sudah punya anak. Pertama, ini juga boleh diucapkan oleh orang-orang yang masih jomblo. Para bujangan, para lajang, boleh. Sehingga maknanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina itu untuk masa yang akan datang. Ya Allah beri saya istri dan anak-anak yang soleh nanti. Jadi boleh ini dibaca oleh orang-orang yang masih bujang dan lajang. Dengan makna permintaan untuk yang akan datang. Dan boleh juga dibaca oleh orang yang sudah memiliki istri baik satu ataupun lebih. Dan memiliki anak baik satu ataupun lebih. Mudah-mudahan istrinya yang sekarang kurang soleh disolehkan. Anaknya yang sekarang kurang soleh jadi disolehkan. Ya. Adapun dipakainya lafaz jama' azwaj karena ya, ini menceritakan tentang sifat para ibadur rahman, bukan hanya satu dua orang. Ini kan terdapat dalam surah Al-Furqan ketika menerangkan wa ibadur rahmanul ladzina yamsyuna 'alal ardi hauna. Jadi para ibadur rahman itu jama'. Makanya mereka pun berkata wa yaquluna Rabbana. Na di sana bukan Rabbi. Rabbana hablana bukan habli. Rabbana hablana min azwajina bukan Rabbi habli min zauji atau Rabbi habli zauji, tidak. Tapi di awalnya jamak karena ini menceritakan tentang kisah beberapa orang yang semua orang itu ibadur rahman. Orang soleh, hamba Allah yang mukmin. Mereka semuanya berdoa, Rabbana hablana, ya Allah, ya Rabb kami. Berikan kepada kami min azwajina istri-istri wa dzurriyyatina qurrata ayun. Istri dan anak sebagai sumber kebahagiaan, ya. Karena menceritakan tentang beberapa orang. Walaupun ini jamak, boleh untuk kita baca secara individu. Tidak perlu untuk merubah dhamirnya menjadi untuk mufrad umpamanya Rabbi habli. Rabbana hablana min Rabbi habli zauji umpamanya. Wa dzurriyyati qurrata ayun waj'alni lil muttaqina imama. Itu tidak perlu. Bacakan seadanya sebagaimana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak perlu karena kita sendirian dhamirnya diubah menjadi dhamir mufrad. Rabbi habli apa Rabbana atina rabbi atini fid dunya hasanah fil akhirati hasanah waqini adzabannar. Enggak perlu. Pertama, kenapa? Walaupun ini kita sendirian, tapi dengan menggunakan lafaz jamak, kita mewakili, ikut mendoakan saudara-saudara kita sama muslim. Oleh karena itu, tetaplah Pak Taufik memakai lafaz jamak, walaupun kita doanya sendirian, dan digunakannya lafaz jamak itu bukan berarti ini untuk khusus yang poligami dan punya anak banyak, bukan. Karena lafadz awalnya Rabbana, ya, bukan Rabbi. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua apa? Tentang di salat di Masyaril Haram. Oh, yang dimaksud dengan Masyaril Haram adalah Muzdalifah. Wadhkurullah fi Masyaril Haram. Berzikirlah engkau di Masyaril Haram. Yang dimaksudlah di Muzdalifah. Karena Nabi alaihi salat Allah azza wa jalla menyebut Masyaril Haram itu ketika menjelaskan para jamaah haji berangkat dari Arafah menuju Mina. Malam itu, malam tanggal 10, mereka mabit di Masyaril Haram. Yang dimaksud Masyaril Haram adalah Muzdalifah, ya. Dan itu di luar kota Mekah saat itu. Otomatis di luar Masjidil Haram juga. Jangankan di Masjidil Haram, di Muzdalifah, bahkan masih di kota Mekah tapi sholatnya bukan, ya, bukan di mana, bukan di Masjidil Haram, ya tetap tidak dapat keutamaan sholat 100.000 kali lipat. Umpamai sholatnya di rumah tapi di Mekah, dia nggak dapat 100.000 kali lipat. Atau orang zaman sekarang ketika haji atau umroh, di dekat Mekah itu, di sekitar Mekah itu ada masjid-masjid kecil. Tapi di Mekah juga, di dekat Masjidil Haram, ada masjid-masjid kecil. Masjid Jin ada di Mekah. Dan tidak begitu jauh dari Masjidil Haram. Paling sekitar 3 atau 4 kilometer. Sholat di sana ya tidak sama pahalanya dengan sholat di Masjidil Haram. Masjidil Haram 100.000 kali lipat pahalanya, ya. Itu di Mekah, apalagi di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram atau di Muzdalifah itu tidak ada masjid. Karena apa? Karena itu kosong sekarang, nggak ada orang. Ya ada beberapa bangunan untuk petugas kebersihan atau pemeliharaan mungkin ada, ya. Tapi tidak ada perumahan di sana. Baru penuh kalau musim haji. Baru penuh di Muzdalifah. Itu pun pada malam tanggal 10 Hijriah aja. Pas para jamaah haji mabit di Muzdalifah. Nggak ada masjid di sana. Para jamaah haji sholatnya di jalan. Di atas tanah, di atas aspal. Paling masjid ada di Arafah. Masjid Namirah namanya. Sampai sekarang ada. Tapi sekarang kosong karena nggak ada penduduknya. Tapi nanti akan penuh pada waktu musim haji. Jadi jauh itu dari Mekah. Maka tidak bisa disebut pahalanya 100.000 kali lipat sama dengan sholat di Masjidil Haram. Ya, jangankan di Muzdalifah atau di Masjidil Haram, bahkan ketika seorang sholat di Mekah, di dekat Masjidil Haram, bukan di dalamnya, maka tidak dapat. Seperti sekarang ini banyak ya, jamaah haji atau umroh, mungkin gak mau berdesak-desakan. Sejam sebelumnya sudah ngampar di jalan atau di halaman atau di mall gitu ya. Kalau di mall nggak boleh sejam sebelumnya, paling setelah azan baru boleh. Padahal masih bisa masuk ke dalam. Di dalam masih ada yang kosong, tapi nggak mau. Pertama jauh untuk masuk ke dalam tuh malas gitu. Kedua berdesak-desakan. Ketiga pas pulangnya nanti susah, pas pulangnya juga berdesak-desakan lagi. Nah makanya sudah, walaupun setengah jam lagi mau ke azan, ngampar di halaman, ngampar di jalan, ngampar di emper, nunggu azan, nunggu sholat, padahal masih bisa. Maka orang itu tidak disebut sholat di dalam Masjidil Haram dan tidak memperoleh pahala 100.000 kali lipat. Enggak, karena dia tidak di dalam masjid, padahal masih bisa masuk ke dalam masjid. Dia di luar, termasuk di Masjid Nabawi. Ya, ketika azan berkumandang, orang itu sudah ngampar di halaman masjid. Padahal di dalam masjid masih kosong, masih bisa. Ini enggak disebut sebagai orang yang sholat di dalam masjid. Karena dia masih mampu masuk ke dalam masjid. Kalau di Masjid Nabawi, orang umpamanya azan baru berangkat dari hotel ke dalam masjid, masih bisa tuh kebagian di dalam masjid. Tapi kalau di Masjidil Haram jangan coba-coba, apalagi sekarang lagi direnovasi. Jadi banyak tempat tidak bisa ditempati gitu ya. Setengah jam menjelang azan baru pergi dari hotel, itu sudah ditutup halamannya juga. Karena sudah penuh. Makanya paling lambat sejam sebelum azan sudah berangkat baru bisa masuk. Kalau setengah jam sudah ditutup di halamannya juga oleh para polisi. Karena sudah penuh berdesak-desakan. Begitu Pak Taufik, wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Belum ada. Ada penelpon yang kedua kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Ihsan di Kota Ustaz. Silakan, Bu. Begini Ustaz. Bisa dikecilkan dulu Umu Ihsan, kecilkan ada feedback ya. Caranya merukiah seseorang Ustaz yang pernah pakai isim, karena saya pernah menyarankan untuk merukiah dirinya sendiri tapi nggak dilakukan, padahal dia sudah mengenal sunnah dan sudah tahu tentang rukiah gitu Ustaz. Kedua, apa masih ada pengaruhnya dari isim tersebut, karena isimnya hanya dibuang nggak dibakar, karena waktu dulu mah belum tahu gitu, belum mengenal sunnah waktu membuang isim tersebut mah. Kata orang tersebut, katanya dia teh jadi malas ibadahnya, terus hanya cukup dengan yang wajib saja gitu Ustaz, seperti zikir dan yang disunahkan lainnya tuh malas dan berat katanya. Apa ada solusinya Ustaz? Ya gitu saja. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Umu Ihsan di Kopo, barakallahu fik. Ya kalau isimnya ditanam seperti susuk atau yang lain, ya. Itu juga bisa dibuang. Dengan cara bagaimana? Dengan cara pertama dia tobat, dengan sebenar-benarnya tobat. Berhenti dari itu dan tidak meyakini efek dari isim tersebut. Ya, yang kedua, iya, dia banyak mempelajari tauhid. Mendengar, membaca, hadir ke pengajian. Enggak ada pengajian, ada radio atau ada TV, dengar kajian-kajian tauhid. Biar jinnya juga dengar ikut. Kalau enggak ada TV, enggak ada radio, atau di TV, di radio murattal, bisa setel YouTube, buka kajian tauhid, dengarkan. Kedua, dengan meruqyah diri sendiri baca, dan ingat efek dari susuk atau jimat, iya betul, membuat diri malas untuk ibadah. Karena itu kemaksiatan yang terbesar kepada Allah berupa syirik. Jangankan begitu, sekarang seorang bermaksiat, durhaka, melakukan dosa. Dia umpamanya berjudi, dia berzina, dia mabuk. Penghalang besar kepada ibadah, malas ibadah itu. Dia gibah, dia fitnah, dia zalim kepada sama. Itu berefek malas dalam melakukan ibadah. Semua maksiat menjadi kendala, menjadi penghalang untuk melakukan ibadah. Berat, malas. Apalagi berupa syirik. Ya. Kalau isimnya tidak berupa yang ditanam di tubuh, tapi berupa benda-benda yang biasa dibawa, baik itu kertas lembar yang bertuliskan tulisan tertentu, atau umpamanya berupa sabuk yang diikatkan, atau berupa cincin, berupa gelang, berupa apapun, ya sudah. Selain tobat, dengan sebenar-benarnya tobat, berhenti, menyesal, bertekad tidak mengulang kembali, itunya dibuang, dikubur atau dibakar, dihancurkan, dirusakkan dari bentuk aslinya. Kalau umpamanya tidak bisa dibakar, tidak bisa dihancurkan, ya dirusak. Seperti umpamanya keris atau golok yang dianggap sebagai barang yang berkhasiat gitu ya. Dibakar ya tetap bentuknya begitu ya. Dirusakkan, dipatahkan gak bisa umpamanya. Ya sudah ditakolan aja kupalu atau gimana gitu ya. Agar bentuk aslinya rusak. Jangan lupa sebut nama Allah ya. Maka insya Allah nanti efeknya akan hilang. Nah, kalau dia tadi disebut malas untuk meruqyah, ya betul, efek dari gangguan setan dalam bentuk apapun berakibat kita malas untuk melakukan ibadah. Gimana solusinya? Dia harus apa? Harus memaksakan diri. Demi apa? Demi kesembuhan dirinya. Sekarang orang umpamanya sakit tipes atau sakit demam, dia mau berobat. Apa yang teralami, dia malas untuk bangun, malas, inginnya ngegoler, inginnya berbaring, inginnya diselimut, inginnya diusap-usap gitu kan. Pas umpamanya ke dokter, aduh malasnya bukan main. Tapi kalau dia tidak melawan rasa malas, ya gak akan sembuh-sembuh. Walaupun umpamanya malas, dia harus paksakan ya. Dia jalan kaki, dia masuk mobil, di mobil paling berbaring sampai di dokter harus ngantri lagi. Baru setelah itu dipanggil, jalannya ke dokter juga malas. Ya, apalagi oleh dokternya harus disuntik, ya. Harus makan yang pahit-pahit dan seterusnya. Maka dia lakukan itu melawan rasa malasnya sekalipun umpamanya harus berjuang, tapi demi kesembuhan, ya. Setelah sampai di rumah, duh dia wegah lagi untuk makan obatnya. Sebelum makan obat harus makan makanan dulu. Malas, pahit, ya bau gitu. Padahal tidak apa-apa, tidak pahit, tidak bau. Tapi untuk orang yang sakit terasa begitu. Terus minum obatnya pahit. Nah, tapi kalau dia sabar dalam menjalani itu, insya Allah bisa sembuh. Nah, demikian juga halnya dengan ini. Malas meruqyah diri, malas baca Al-Quran, malas berdoa, malas ibadah. Dia harus paksakan demi kesembuhan. Ya. Siapa yang memaksakan diri, Allah akan memudahkan urusannya. Dan Allah Azza wa Jalla akan menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Wallahu'alam. Ya, syukran Ustaz. Yang kedua sudah terjawab ya? Ya, sudah include. Untuk selanjutnya kita akan angkat penelpon yang ketiga sebelum ke SMS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah dari Cimahi. Iya. Yang keras, Bapak. Iya, dari hamba Allah dari Cimahi, Pak. Iya. Ya, sebagai orang yang baru mengenal sunnah. Ya, kita kan masyarakat berbenturan dengan kebiasaan-kebiasaan. Contoh kita dalam sholat, kita kan ya, kalau sudah mengenal ini kan banyak biasa-biasaan yang tidak sesuai. Kita merasa kurang nyaman gitu kalau habis sholat. Ya, kita gimana caranya, Pak? Iya. Yang pertama. Dan yang kedua, setelah kita mengenal, jadi kan sebelumnya saya suka mengikuti pengajian-pengajian gitu, di ya, lingkungan saya. Nah, setelah mengenal ini, jadi hati itu merasa nggak nyaman kalau sekali ikut, jadi kayak orang asing. Masalahnya apa? Ya, dalam ngaji yang dibicarakan bukan masalah agama, masalahnya kan sekarang lagi sampai batu ali yang ngomongin, jadi gimana gitu. Jadi sampai saya 2 jam itu nggak bicara apa-apa, jadi merasa asing. Nah, itu sikap yang saya harus lakukan gimana itu, Pak? Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak hamba Allah di Cimahi ya. Barakallahu fiik. Iya, betul. Iya, betul. Pertama, agama ini wahyu. Wahyu itu sumbernya Quran dan Sunnah. Agama bukanlah budaya. Agama bukanlah produk akal dan perasaan manusia, ya. Ketika kita merujuk kepada Quran Sunnah, lalu berbenturan dengan kebiasaan, dengan adat, dengan tradisi. Pasti itu ada, ya, di mana-mana, oleh setiap orang teralami. Lalu merasa terasing, betul, Rasul selesai menyatakan innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba alladzina ya yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati wa fi riwayah alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Islam ini asalnya dianggap sebagai ajaran asing, aneh, dan akan kembali nanti di akhir zaman menjadi sesuatu yang dianggap aneh, dianggap asing. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, guroba, yaitu orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah kami yang sudah banyak dimatikan orang. Dalam riwayat lain, orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah banyak dirusak orang. Itu betul. Apa yang dikatakan oleh Nabi Sosom terasa banget oleh kita-kita di zaman sekarang. Hah? Terus sikap kita bagaimana? Sikap kita pertama, ya, penyimpangan orang yang lebih berpegang teguh kepada kebiasaan, kepada adat, daripada kepada Quran Sunnah, tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak sholat berjamaah ke masjid. Karena umpama imamnya dan jamaah yang lainnya umpamanya menyimpang dari sunnah, akhirnya gak mau ke masjid. Gak boleh seperti itu. Tetaplah ke masjid. Sebab penyimpangan orang lain tidak menggugurkan kewajiban kita untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau tau umpama imamnya banyak melakukan penyimpangan, selama penyimpangan tidak mengeluarkan dia dari keislaman dan penyimpangan tidak membuat sholatnya jadi batal. Terus jamaahnya juga ya tidak rapat, renggang-renggang, ya bengkok-bengkok gitu ya. Jadi tidak nyaman bagi kita, itu tanggung jawab imam. Kita lakukan tugas dan kewajiban kita sebagai makmum dan kita dapat pahala. Taatlah ke imam, kita dapat pahala dari ketaatan kita kepada imam selama sholat. Adapun kesalahan-kesalahan imam itu tanggungan imam. Jadi tetaplah kita sholat berjamaah. Tapi tidak larut di dalam kebid'ahan yang mereka lakukan. Kalau umpamanya ba'da sholat, mereka zikir, ya rame-rame, bareng-bareng, ya doa yang dibaca juga, doa-doa yang dikarang-karang orang, bukan dari Rasulullah SAW. Kita zikir sendiri saja. Sendirian gitu ya. Kalau umpamanya orang-orang seusai sholat itu, seusai apa namanya, zikir berjamaah terus salaman sampai sholawatan, maka kita hindarkan itu untuk tidak terlibat. Tapi jangan bikin fitnah. Ya, umpamanya kalau ada kita lagi zikir, ada orang yang ngajak salaman ba'da sholat, terima. Terima salaman itu. Tapi kita jangan memulai mengajak. Kita terima salaman tersebut. Atau umpamanya pas orang lain salaman sambil selawatan, kita sengaja duduk di sana. Menunjukkan ketidaksukaan. Ya kena fitnah. Orang-orang nanti benci kita. Maka disiasati pas mereka umpamanya mau salaman, kita mungkin sudah sedang sholat sunat atau sudah pulang sebelumnya, kan kita tahu kebiasaannya. Oh, imam ini pas selesai berdoa, begitu baris berdoa langsung biasa salaman. Nah, ketika imam berdoa, yuk kita sholat sunat. Jadi ketika mereka bersalaman, kita sedang sholat sunat. Dan orang-orang nanti nggak curiga, nggak akan menjadikan itu jadi fitnah bagi kita. Lumrah, oh ya lagi sholat sih, memang nggak ikut sholawatan, nggak ikut salaman. Atau kita sudah pulang duluan sebelum sampai ke taraf itu, ya. Nah, itu jangan sampai sikap kita secara terang-terangan menantang untuk membuat front, membuat fitnah, jangan, ya. Itu yang pertama. Kedua, kalau umpamanya diajak hadir ke pengajian yang biasanya kita ikuti, setelah kita mengenal sunnah, wah nggak klop lagi, ya. Maka berusahalah kita untuk tidak hadir. Karena tidak boleh. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Itu Al-Quran. Jangan kamu duduk-duduk bersama mereka. Jadi tidak boleh kita hadir. Menghadirinya terlarang. Ya. Tapi imbangi hal ini dengan sikap kita dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bermasyarakat. Tunjukkan kita ramah kepada tetangga. Walaupun berbeda akidah, berbeda pemahaman. Tetapi Kebaikan akhlak tetap kita tunjukkan. Ketika ketemu tetap menyapa, menyampaikan salam, bersikap ramah. Ketika ada apa namanya orang yang sakit, kita yang melayat duluan. Ketika ada orang yang meninggal, kita ikut takziah, ikut juga menyolatkan, ikut juga menguburkan. Ketika ada kerja bakti, ya kita keluar tenaga, ikut. Keluar juga uang, ini konsumsinya, ya. Sehingga kita dikenal sebagai orang yang ramah, gaul, ya, sopan, dan juga bersosialisasi. Maka setelah orang tahu karakter kita dalam kehidupan bertetangga begitu, pas ada pengajian kita tidak hadir, mereka akan maklum. Tidak akan membenci dan memfitnah kita, ya. Jadi, imbangi ketidakhadiran kita di pengajian rutin mereka, ya. Kita imbangi dengan apa? Dengan kebaikan akhlak kita ketika bertetangga dalam kehidupan bermasyarakat, bersosialisasi, maka insya Allah tidak akan ada masalah. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih terlebih dahulu ke pesan singkat. Yang pertama ada pertanyaan dari Pak Edi di Cirebon. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana lafadznya bersolawat kepada malaikat? Syukran. Ya, bersolawat kepada malaikat adalah menyebut salam dan solawat kepada mereka ketika nama mereka disebut. Telah berkata, umpama datanglah Jibril alaihi salatu wassalam. Itu solawat dan salam. Umpamanya ketika hadis tadi, Allah mengutus para malaikatnya alaihi salatu wassalam. Itu lafadznya. Tidak khusus seperti bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lafadznya diajarkan khusus seperti yang kita baca di dalam tasyahud. Ya. Adapun kepada selain Nabi, kepada Nabi-Nabi yang lain, kita mengatakan berkata Nabi Musa Alaihi Salatu Wasallam, berkata Nabi Adam Alaihi Salatu Wasallam. Itu solawat dan salam. Demikian juga solawat dan salam kepada malaikat, ketika nama mereka disebut kita iringi dengan solawat dan salam dengan menyatakan alaihi salam saja atau alaihi salatu wassalam boleh, ya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari A. Toto di Cirebon juga. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mohon penjelasannya, kalau ada muncul anggapan bahwa ternyata setiap harinya kita dipantau, dibantu, ditunjukkan pada hidayah, ditolong dari petaka para utusan Allah malaikat. Apakah anggapan demikian tidak termasuk kesyirikan? Ya tentu saja tidak. Karena apa? Karena itu bukan jenis ibadah seperti yang dilakukan kepada Allah. Syirik itu kalau umpamanya kita tahu malaikat menjaga kita atas perintah Allah. Malaikat mencatat amal-amal kita atas perintah Allah, lalu kita sujud, sujud lalu meniatkan sujud itu untuk malaikat yang menjaga dan mengawasi kita, itu syirik. Tapi kalau kita meyakini ada malaikat yang mengawasi kita, apa syirik? Tidak, karena tidak memiliki unsur ibadah kepada malaikat. Sama saja umpamanya dengan orang, ya, ada orang yang terus mengawasi kita, kita tahu itu, ya. Apakah itu syirik? Ya enggak lah. Kecuali kalau kita tahu, wah kita diawasi, lalu sujud, aduh tolong ya saya jangan diapa-apa ini. Nah, ya itu syirik ya. Tapi kalau hanya meyakini kita diawasi, kita dijaga, kita dilindungi, hanya sebatas itu, tidak termasuk syirik. Dan kita meyakini kita dijaga oleh malaikat, kita diawasi oleh malaikat, kita dicatat, merupakan wujud keimanan kita kepada Al-Quranul Karim yang menyatakan demikian. Allah berfirman ya dalam Al-Quran, umpamanya ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil syimaili qa'id. Ya, jadi setiap orang itu ada pendamping di sebelah kanan dan di sebelah kirinya dari dua malaikat. Allah juga berfirman, lahu muaqibatun min baini yadihi wa min khalfihi. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depannya dan di belakang. Itu Al-Quran. Kalau kita percaya ada malaikat penjaga di depan dan di belakang, percaya ada malaikat pencatat di kanan dan di kiri, karena Allah menyatakan demikian. Apakah itu syirik? Tentu saja tidak. Itu bukti keimanan kita kepada ayat-ayat Allah yang menerangkan demikian. Tidak syirik. Nah, syirik itu baru kalau umpamanya kita tahu ada malaikat penjaga, kita sujud. Atau berdoa, wahai malaikat penjaga, tolong jaga saya. Enggak boleh begitu. Karena berdoa kepada malaikat syirik. Atau umpamanya malaikat yang mencatat amalan kita, lalu berdoa, wahai malaikat rakib dan atid, catat saja saya yang baik-baik, yang jeleknya jangan ya. Itu syirik. Karena berdoa kepada malaikat, no, itu ibadah. Ya. Dan ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi hanya merasa diawasi oleh para malaikat, tidak termasuk syirik, bahkan termasuk wujud keimanan kepada firman Allah yang menerangkan demikian. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Oki Kurnia Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari manakah orang-orang Syiah memperoleh informasi bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam salah alamat dalam memberikan wahyu? Jazakallah khair. Iya, itu dari kedengkian mereka dan fanatisme buta terhadap keyakinan bahwa Ali lah yang layak menjadi nabi. Ali itu lebih daripada nabi dan para malaikat karena Ali adalah imam yang paling terkemuka menurut mereka. Khomeini, ya, yang sudah mati beberapa tahun yang lalu dengan kematian yang ketika digotongnya itu telanjang karena orang-orang banyak ingin menyentuh, ingin meraba gitu sampai akhirnya mengambil apa kain kafan yang sedang ini akhirnya robek semuanya akhirnya telanjang. Itu menyatakan wali aimmatina manzilatun la yablughul muqarrabun wala nabiyyun mursal. La yablughul malaikatul muqarrabun wala mursalun. Ya. Kata Khomeini, imam-imam kita memiliki manzilah, memiliki kedudukan sangat tinggi yang tidak bisa dicapai baik oleh para nabi yang diutus ataupun oleh para malaikat yang didekatkan. Para imam itu melebihi dari para nabi dan para malaikat. Bahkan melebihi Allah. Mereka itu memiliki keyakinan apa yang disebut dengan keyakinan al-bada. Al-bada adalah keyakinan bahwa Allah tidak tahu sesuatu kecuali setelah sesuatu itu terjadi. Sebelum terjadi Allah enggak tahu, ya. Adapun imam-imam mereka mengetahui apa yang belum terjadi. Yang belum terjadi imam-imam sudah tahu. Bahkan mereka tahu kapan mereka akan mati, bahkan mereka mati atas keinginan mereka. Kalau mereka ingin mati, mati. Kalau mereka ingin hidup, hidup. Kan melebihi Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi keyakinan yang busuknya itu merembet kemana-mana. Nah, akhirnya termasuk memiliki keyakinan bahwa karena yang berhak untuk menjadi nabi itu Ali bin Abi Thalib bukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cari kambing hitam, ya. Nah, jangan ini nggak salah lagi Jibril yang salah ini yang memberikan nih umpamanya. Munculnya dari sana. Ya, munculnya dari i'tikad yang batil seperti itu. Lalu dari sana mudah untuk mengarang-arang riwayat-riwayat dusta yang mereka inginkan. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan angkat penelpon selanjutnya. Kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aik. Semuhun. Mangga, Bu. Ustaz Daman. Alhamdulillah, sawangsulna baik. Ku bahasa Indonesia nya aya orang Jawa ya. Bahasa Indonesia? Iya, karena ada orang Jogja, orang Cirebon ya. Pak Ustaz, hanya susunan malaikat yang benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika kita mengimani malaikat seperti apa? Karena anak-anak suka menanyakan, saya takut salah menerangkannya. Terus ketika kita lahir, kita disertai oleh malaikat Korin dan jin Korin. Dan ketika kita meninggal dunia, saya belum bisa menjawab ketika anak-anak bertanya, apakah jin korin dan malaikat korin juga ikut wafat atau tidak? Mohon diterangkan dengan sejelas-jelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Ayah di Cimahi, barakallahu fik. Ya. Ya, susunan yang benar dari malaikat. Kekeliruan pendidikan agama kita dalam menjelaskan malaikat adalah membatasi jumlah malaikat hanya 10. Padahal banyak malaikat yang oleh Allah disebut dalam Al-Quran, tapi tidak ada di dalam 10 malaikat tadi. Kan 10 malaikat yang diajarkan dari dulu, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, ya, apalagi Rakib, Atid, Malik, Ridwan. 10. Ya. Sampai bikin nazamnya, nyanyiannya. Saya sampai hafal 10 malaikat dengan tugas-tugasnya dan juga 25 para nabi, karena dahulu belajar nazamnya itu. Nyanyiannya dinyanyikan sampai hafal sampai sekarang, ya. Ada malaikat yang disebut dalam Al-Qur'an tapi tidak ada dalam yang 10 tadi, seperti umpamanya malaikat Zabaniyah, ya, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Alaq. Sehingga anak-anak ditanya, ada enggak malaikat Zabaniyah? Enggak ada. Padahal ada dalam Al-Qur'an. Ya, sanad uz Zabaniyah, ya. Itu ada juga Harut dan Marut yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 102, ya. Dalam hadis-hadis disebutkan ada malaikat Jibal, malaikat gunung yang menjaga gunung, ya. Dalam hadis juga ada yang disebut dengan malaikat Karubiyun. Dalam Al-Qur'an juga disebut ada malaikat pemikul aras, wa yahmilu arsa rabbika yauma fawqahum yauma idzin tsamania. Ya, kemudian banyak lagi malaikat yang oleh Allah disebut dalam Al-Quran atau juga disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, itu ya. Nah, itu pertama. Kedua, dalam 10 malaikat yang wajib diketahui yang diajarkan itu, ada beberapa nama malaikat yang diperselisihkan, seperti nama Izrail. Izrail oleh Allah yang pencabut nyawa, ya, itu disebut dengan sebutan malakul maut, ya. Ada beberapa riwayat yang bukan bersumber dari Nabi SAW, tapi riwayat ini riwayat Israiliyat, dan riwayat Israiliyat ini dinukil oleh para ulama seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, ya. Demikian juga Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ya. Dan menukil beberapa pendapat, beberapa riwayat yang sanan jantaif. Kedaifan hadis riwayat itu sudah pernah kita jelaskan di dalam pembahasan nama-nama malaikat. Seperti malaikat Ridwan. Kemudian malaikat Izrail. Ya. Ada orang yang WhatsApp saya. Ustadz bilang kata itu Israiliyat. Nih ada orang yang menyatakan hadisnya riwayatnya. Saya baca, ya. Itu riwayat itu yang disebut dengan riwayat Israiliyat yang memang dinukil oleh para ulama. Tapi itu Israiliyat, gitu ya. Panjang itu, mohon tanggapannya. Pakai WhatsApp. Saya sudah umumkan bertanya jangan pakai WhatsApp. Bertanya jangan pakai BBM. Bertanya jangan pakai SMS. Telepon. Terus dia, mana jawabannya? Mana jawabannya? Gak bisa jawab. Ya, macam-macam gitu ya. Sudah dihapus, ya. Jangan berharap akan memperoleh jawaban melalui SMS, apalagi minta dalil, minta pendapat ini itu, yang baca pertanyaan aja udah panjang dan males, apalagi menjawabnya. Itu membuat HP kita jadi hang karena kebanyakan SMS yang masuk gitu ya, sehari sekian hang gitu. Itu memadharatkan. Makanya saya umumkan jangan SMS, jangan WhatsApp, jangan BBM. Kalau bertanya telepon, insya Allah diangkat. Itu riwayat Israiliyat, ya. Tapi walaupun demikian, kita tidak bisa mengungkiri ada para ulama ahlus sunnah yang ya menetapkan malaikat-malaikat tadi, seperti malaikat Ridwan. Hadisnya dhaif, sudah kita jelaskan, ya. Adanya malaikat yang nama Izrail pencabut nyawa, iya, ya. Kita jelaskan. Ada lagi nama malaikat Ar-Ra'du yang riwayatnya pernah kita jelaskan. Itu juga dhaif. Jadi sikap kita pertama, karena malaikat adalah alam gaib, makhluk gaib, ya. Maka untuk informasi yang gaib kita tidak boleh bersandar kepada hadis dhaif apalagi Israiliyat. Kita hanya berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah yang sahihah. Itu yang kita yakini, ya. Adapun ya nama-nama malaikat yang didasarkan kepada hadis yang dhaif tapi sebagian ulama menisbatkannya, kita akui ya itu nama yang diakui oleh sebagian ulama, tapi kita lebih berpegang teguh kepada nama-nama malaikat yang dijelaskan dalam Quran dan hadis. Coba Quran dan hadis menyebut malaikat pencabut nyawa dengan sebutan malakul maut. Lalu ada hadis dhaif atau hadis Israiliyat menyebut dengan Izrail. Mana yang kita pilih? Quran hadis yang sahih ataukah Israiliyat atau dan hadis dhaif? Tentu saja yang kita pilih adalah yang Quran dan hadis yang sahih. Mana yang kita pilih? Apakah pendapat para ulama yang berpegang teguh kepada hadis dhaif ataukah pendapat ulama yang berpegang teguh kepada Quran dan hadis yang sahih? Tentu saja kita akan lebih mengikuti ulama yang berpegang teguh kepada Quran dan hadis yang sahih. Ya, kalau tahu umpah anak ada yang menyatakan ada Izrail, ada Ridwan, ya kita maklumi. Memang ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu, seperti Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah yang sudah pernah kita jelaskan, gitu ya. Kita maklumi, tapi kita jelaskan bahwa yang lebih kuat dan lebih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa malaikat Ridwan tersebut bukanlah nama malaikat penjaga surga karena hadisnya dhaif. Tapi kalau toh ada yang kekeh, biarkan. Izrail itu bukanlah nama dari malaikat pencabut nyawa karena Quran dan hadis menamai malaikat pencabut nyawa dengan malakul maut. Adapun Izrail itu dari hadis yang dhaif atau Israiliyat. Tapi kita maklumi kalau ada orang yang kekeh, ya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain. Kita hanya bisa sebatas menyampaikan. Kemudian kita kenalkan juga ada malaikat Harut dan Marut. Ada malaikat Zabaniyah. Ada malaikat Gunung. Ada malaikat Korin. Dan seterusnya kita kenalkan juga ke anak-anak. Ya. Itu pertama. Kedua, kalau orang mati, malaikat Korin dan jin Korinnya tidak mati. Ya. Malaikat tidak mati ke dalam kehidupan di dunia. Mereka matinya nanti ketika sangkakala pertama ditiup. Sebagaimana firman Allah, wa nufikha fis-sur fasu'ika man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Yang di langit maksudnya para malaikat. Yang di bumi baik manusia, jin, binatang termasuk malaikat yang ada di bumi itu mati. Ya, termasuk malaikat Korin, ya mati. Jin Korin tentu saja. Jin Korin, ya ketika orangnya mati, jin Korinnya belum mati. Malaikat juga tidak mati. Terus, apakah mereka ikut dikuburkan? Ya, enggak. Ya. Kemana mereka? Ya, terserah mereka. Mau jalan-jalan, mau piknik, mau kabur, mau cari yang lain, gitu ya. Maka terserah mereka. Cuma tidak ada keterangan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang apa yang dilakukan oleh jin Korin. Cuma fenomena yang banyak dialami oleh manusia, jin Korin inilah yang seringkali meniru-niru orang yang sudah mati tersebut. Karena jin Korin ini mendampingi orang ini sejak kecil, sejak lahir, sampai terus dewasa, sampai mati. Maka jin Korin ini hafal betul kebiasaannya, suaranya, segala macam termasuk rupanya. Kadang-kadang si jin Korin ini meniru orang yang sudah mati yang selama hidup didampinginya. Kadang-kadang menampakkan diri terlihat oleh orang, lalu orang-orang meyakini, oh itu orang yang kemarin mati hidup lagi gentayangan. Kan gitu. Akhirnya belok akidahnya. Akidah orang, ya keyakinan orang. Jin Korin ini selama orang yang didampinginya masih hidup menyesatkan orang itu, ya. Dan setelah mati memanfaatkan kematian orang yang didampinginya untuk menyesatkan orang lain yang masih hidup. Dengan cara menampakkan diri menyerupai orang yang sudah mati itu, atau bersuara dengan suara yang mirip orang yang sudah mati tersebut. Itu banyak. Atau nyurup kesurupan kepada orang yang masih hidup, lalu ngaku-ngaku orang yang sudah mati suaranya persis, kebiasaannya persis. Lalu akidah orang belok karena hal itu, ya. Kita sudah tahu rahasianya, jangan tertipu, ya. Jadi jin qarin dan malaikat qarin, ketika orangnya mati, mereka belum tentu mati, dan masih mereka itu melakukan aksinya untuk apa? Untuk menyesatkan orang-orang yang masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kita angkat kembali penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, ini di Cirebon. Ya, silakan. Ini mau nanya ini Ustaz. Saya kan orang Sunda. Saya dari kecil tuh suka dikasih tahu sama orang tua, suka beristihad kalau katanya anak bayi itu ya kalau jatuh apa itu ada yang nangkep, ada menjaganya. Kadang bayi suka ngomong sendiri, itu tuh katanya ada yang ngasuhnya. Apakah istihad itu dibenarkan oleh syariat? Gitu aja ya. Jazakallah. Iya. Assalamualaikum. Wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, istihad. Pertama, istihad itu harus mujtahid, harus ulama yang menguasai Quran Sunnah. Kedua, istihad itu tidak boleh ya dalam perkara-perkara akidah atau gaib. Hanya berdasarkan dhon. Itu bukan istihad, itu dhon. Karena kalau istihad berdasarkan ilmu, kalau dhon berdasarkan kebodohan, ya. Umpamanya adik-adik bayi, anak bayi umpamanya bicara sendiri, oh itu ada yang ngajak main para malaikat atau jin. Dari mana dia tahu itu? Apa melihat, apa mendengar? Atau ada ayat yang menjelaskan begitu? Atau ada hadis Nabi SAW yang demikian? Tidak kan? Ayat enggak ada, hadis enggak ada, dia mendengar tidak, melihat tidak, lalu berprasangka itu diajak main oleh malaikat. Kata siapa? Enggak boleh, itu bukan ijtihad. Itu dhon. Itu dugaan yang tidak didasarkan pada ilmu, ya. Pertama itu enggak boleh karena menyangkut perkara gaib. Karena malaikat adalah makhluk gaib. Tidak boleh berdasarkan reka-reka. Allah menyatakan, inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dhon itu tidak bermanfaat untuk menetapkan kebenaran sedikitpun. Makanya Nabi SAW melarang, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhi oleh kalian dhon. Ini umum. Ya, baik dzon kepada orang ataupun termasuk ini, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhi oleh kalian dzon, sangkaan, dugaan, karena dzon itu sedusta-dusta ucapan. Maka kita tidak boleh ya memiliki dzon bahwa anak kecil itu kalau bicara sendiri itu sedang ngobrol dengan malaikat, itu dzon, ya. Kedua, tidak boleh menamai dzon tersebut dengan sebutan ijtihad. Lalu kita beranggapan kita semua boleh ijtihad dengan kebodohan kita. Enggak. Ijtihad itu lahir dari ilmu. Ijtihad hanya layak dilakukan oleh para ulama yang menguasai Quran dan sunnah. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ke penanya lewat pesan singkat dulu. Dari Bapak Surya di Cirebon, Ustaz, bagaimana menghilangkan kebiasaan bermaksiat khususnya ketika bersendirian? Masih sulit untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan jelek di masa lalu, walau di hati sering menyesal setelahnya dan berazam untuk bertaubat. Perasaan hidup ini hampa sekali, Pak Ustaz. Mohon nasihatnya. Terima kasih. Iya, kehampaan termasuk keinginan untuk bermaksiat itu azab yang Allah berikan kepada orang itu, ya. Salah satunya mungkin karena berpaling, tidak mau berzikir, tidak mau mencari ilmu, tidak mau umpamanya membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan, "Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka." Ya. Siapa orang yang berpaling dari mengingatku, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit, yang sumpek. Termasuk hambarnya perasaan, kosongnya rasa. Dia tidak merasakan manisnya iman. Iman itu punya rasa, rasa manis ya. Iman itu punya halawah. Ma thalathatun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. Ya. Ada tiga perkara yang siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dia akan merasakan manisnya iman. Ya, bukan hampa, bukan kosong. Ya. Itu siapa yang tidak memilikinya dia akan kosong tadi. Pertama ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain-lainnya, ya. Salah satu aplikasi dari cinta kepada Allah dan Rasul melebihi dari cinta ke yang lainnya, ya, dia akan lebih fokus memperhatikan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya, ngaji, ya, talabul ilmi, mendengarkan kajian-kajian seperti ini, membaca Al-Quranul Karim. Dijamin orang itu akan tenang jiwanya, akan terhibur hatinya. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub alladzina yu'minuna wa yatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatmainul qulub. Jadi dengan zikir kepada Allah hati tenang, bukan kosong, bukan hampa, ya. Siapa orang yang kosong dari zikir, Allah akan berikan kehidupan yang sumpek, yang sempit, yang hatinya kosong, hatinya tidak apa pasti, ya, hambar. Itu azab Allah karena berpaling dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Dan ini berkaitan, itu juga diakibatkan dari dosa dan kemaksiatan. Tadi dikatakan setiap sendiri dosa dan maksiat. Kalau banyak orang enggak berani karena malu, ya. Jadi dia beramal karena orang, bukan karena Allah. Ketika ada orang, dia tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Ketika orang enggak ada, dia berani, ya. Bagaimana cara menghilangkan hal itu? Pertama, pupuk sifat muraqabah dalam diri. Muraqabah itu merasa selalu diawasi. Ingat, Allah selalu melihat dan mengawasi, ya. Dan selain Allah ada para malaikat yang melihat dan mengawasi. Ada malaikat pencatat kanan dan kiri, raqib dan atid sebagaimana ayat tadi. Ada malaikat penjaga depan dan belakang. Ada malaikat qarin, ya. Itu minimal 5 malaikat setiap saat tidak pernah lepas dari diri kita. Belum kalau kita mengamalkan amalan tertentu ada lagi malaikat lain yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, kalau umpamanya kita yakin bahwa kita selalu diawasi oleh Allah, oleh para malaikat, maka enggak akan berani bermaksiat walaupun sendirian. Itu yang pertama tuh. Kedua, ini nih, perhatikan hadis dari Tsauban radhiyallahu an, ya. Kata Rasulullah SAW, inni la'alamanna aqwaman min ummati, ya. Aku benar-benar mengetahui berapa orang dari umatku, ya, pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat ada berapa orang umatku. Terus apa? Terus mereka memiliki kebaikan yang sangat banyak, melebihi dari banyak atau dari besarnya gunung. Faja'alallahu haba'an mansura. Lalu Allah menjadikan kebaikan pahala yang banyak itu seperti debu yang ditiup angin. Habis, enggak bersisa tuh. Diperlihatkan dulu itu amal dari pahala, pahala dari amal-amal yang pernah dilakukan sebesar gunung, lalu habis tidak bersisa. Lalu mendengar itu para sahabat bertanya, "Man haula ya Rasulullah? Sifhum lana hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Siapa mereka itu? Terangkan sifat-sifat mereka kepada kami wahai Rasulullah agar kami tidak seperti mereka tanpa kami sadari. Apa kata Nabi sesam? "Hum min jildatikum." Wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun. Mereka itu golongan kalian, umat Islam. Mereka juga suka sholat malam seperti kalian sholat malam. Walakinnahum idza khalau, ya. Akan tapi mereka itu apabila menyendiri, akan apabila mereka itu sendirian, mereka itu Idza khalau bi maharimillah intahakuha. Kalau mereka bersendirian kemudian bertemu dengan kesempatan untuk melanggar apa yang Allah haramkan, mereka langgar itu yang Allah haramkan. Bermaksiat. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, orang ini hanya memperhatikan aspek zahir. Mereka tahajud malam. Mereka saum pada siang. Tapi tidak ada unsur muraqabah dalam dirinya. Muraqabah itu merasa diawasi. Enggak ada tuh. Sehingga pas sendirian, mereka melanggar apa yang Allah perintah, melanggar apa yang Allah larang. Bermaksiat kepada Allah SWT. Itu mengakibatkan pahala-pahalanya gugur, dihapus oleh Allah SWT. Jadi pertama pupuk sifat muraqabah, merasa selalu diawasi, diawasi dan diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Itu pertama. Kedua, coba memperbanyak ibadah-ibadah. Kalau umpamai ibadah salat, tahajud apalagi, saum apalagi berat, ya. Karena orang yang bermaksiat begitu efeknya. Cobalah banyak infak. Cobalah banyak sedekah. Cobalah banyak menolong orang. Karena sedekah itu tudfiu ghadaballah, akan mampu meredam atau memadamkan murka Allah Azza wa Jalla. Banyak infak, banyak sedekah. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Itu yang kedua. Ketiga, perhatikan gaul. Dengan siapa gaul? Hindari pergaulan dengan kawan-kawan buruk akhlaknya yang membawa kita kepada kelalaian. Dan cari kawan-kawan bergaul dari kalangan orang-orang yang soleh. Sering-seringlah hadir dalam majlis ilmu. Sering-seringlah ikut dalam pengajian. Sering-seringlah mendengarkan kajian-kajian seperti ini. Baik lewat radio-radio atau TV-TV yang menyiarkan tentang pengajian seperti ini. Tinggalkan yang lain-lain yang bisa mengotori hati lebih parah lagi daripada sebelumnya, ya. Itu diantara beberapa kiat untuk menghindarkan hati yang hampa tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Jona di Cihanjuang, Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau tanya tentang musibah. Apakah karena kesalahan atau kelalaian sendiri termasuk musibah? Seperti tidak hati-hati dalam berkendaraan atau terlilit hutang. Terima kasih, Ustaz. Mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan. Iya. Wa jazakallahu khairan. Semoga Allah juga memberikan kebahagiaan kebaikan kepada siapa? Jonas. Jona di Cimahi Cianjur. Barakallahu fik. Iya, musibah. Iya. Apakah karena hukuman dari Allah atau karena kelalaian? Iya, itu sama dua-duanya. Musibah itu menghapus dosa. Musibah lahir karena dosa yang kita lakukan. Nah, itu sebenarnya salah satu di antara bentuk kasih yang Allah sudah pernah kita jelaskan, ya. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan berikan musibah, ya. Innallaha idza ahabba qauman ibtala. Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah memberikan musibah kepadanya. Innallaha idza ahabba 'abdan ajjalal 'uqubata fid dunya. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan segerakan hukumannya di dunia, ya. Dan kelalaian orang itu salah satu di antara musibah tadi yang mengakibatkan lahirnya kecelakaan yang merugikan. Kenapa dia lalai umpama ketika motor, naik motor? Dia lalai. Lalainya itu karena sambil motor umpama ada SMS, buka dulu sambil nyetir. Lagi pulang ke sini, di depan ada motor, belok, gak ada orang, gak ada kecelakaan, tiba-tiba juralit gitu, ya. Ya, juralit itu. Setelah dilihat ternyata sambil pegang HP, sambil SMS gitu, ya. Itu juga kadang saya lakukan ketika nyetir baik motor ataupun mobil, pas ada SMS saya dibuka dulu. Padahal gak boleh seperti itu, ya. Dan banyak kasus terjadi kecelakaan, ya. Ketika ada orang di Facebook, kawan saya, kawan SMA, nulis status di Facebooknya. Matak hoyong neke tah kajelema anu keur nyupir motor heug SMS-SMS-an. Matak naon eureun heula, itu bisi cilaka gitu kan. Bahasa Indonesianya, saya ingin ngegetok tuh orang yang pakai motor SMS-SMS-an. Kenapa nggak berhenti dulu, ntar celaka gitu. Saya langsung komentar, aduh saya kesindir nih gitu kan. Ada kawan saya ketawa, hehehe, saya pernah nabrak taksi gara-gara itu. Jadi lagi nyetir, ada SMS, lihat SMS, jedak, taksi di depan, berhenti mendadak. Wah, urusan. Ya, keluar uang jutaan gara-gara SMS ya. Jutaan uang keluar, berurusan dengan polisi, kita keaktivitas terhambat. Dia lalai, akibat lalai terjadi kecelakaan. Pertanyaan, siapa yang melalaikan dia? Siapa yang membuat dia lalai, berbuat begitu? Allahu Azza wa Jalla. Oh, siapa yang ngatur datang SMS, titit-titit gitu ya? Allah yang mengatur semua kehidupan. Allah menggerakkan orang lain untuk mengirim SMS kepada kita. Allah yang mempermudah sinyalnya kuat lalu SMS itu sampai kepada kita. Allah yang menggerakkan hati kita untuk membuka SMS terlebih dahulu sekalipun lagi nyetir, ya. Kemudian Allah yang mengatur sehingga mobil kita nabrak atau motor kita terguling karena SMS tersebut. Ya, itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla atas kelalaian dia, atas dosa. Dan itu dilakukan, Allah melalai membuat dia lalai itu karena balasan atas apa? Atas dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan selalu sesuai dengan perbuatan. Ya. Oleh karena itulah, kalau seseorang dapat musibah, apakah musibah itu hukuman dari Allah ataukah kelalaian? Dua-duanya. Dia lalai sehingga mengalami musibah itu, itu kelalaian dia adalah kelalaian yang Allah tetapkan atas dia sebagai hukuman atas dosa sebelumnya. Ya, untuk mengurangi hal itu, hindari banyak dosa dan banyak maksiat dan bertobatlah sesering mungkin untuk menghapus dosa dan maksiat tersebut. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Barangkali ini pertanyaan yang terakhir, karena kan masih banyak pertanyaan yang lainnya, saya pilihkan yang ini Ustaz, yang barangkali bermanfaat menjelang Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah di Cirebon, mau tanya Pak Ustaz. Saya punya utang puasa Ramadan lalu-lalu yang belum dibayar. Jadi dulu saya utang 10 hari, tapi sampai Ramadan lagi belum lunas, masih ada sisa 4 hari katanya. Kalau begitu jadi kelipatannya jadi 8 hari. Saya terus 100 aja begitu, saya selalu catat sampai 80 hari. Tapi hutang di Ramadan kemarin saya udah bayar, cuma yang 8 hari ini belum bisa saya bayar. Penyakit saya mah saat bayar selalu saja sakit. Baru bayar 1 atau 2 hari sakitnya lama. Tapi kalau di Ramadan saya yang sakit bisa puasanya. Saya bingung, apa Ustadz gimana dengan hutang puasa saya yang sisa 70 hari sekarang agar bisa lunas sebelum Ramadan, katanya pakai fidyah. Tapi saya sendiri ma dua anak saya masih numpang sama orang tua, makan masih sama ortu, gaji saya masih buat bisa bayar buat utang. Tolong solusinya yang seharus saya perbuat. Pak Ustadz, saya bayar pakai puasa, gak kebayar pakai fidyah, gak mampu. Makasih jawabannya. Iya, barakallahu fiik. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan ya, melancarkan rizkinya, menyembuhkan penyakitnya, memberikan kesabaran dan ketabahan dalam menerima musibah ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla segera memberikan solusi dari kesulitan yang sedang dialami si penanya ini. Amin. Baik, pertama, kalau hutang saum Ramadan belum terbayar sampai Ramadan yang berikutnya datang, maka wajib dibayar setelah Ramadan itu usai. Dan hutang itu tidak berlipat. Allah itu bukan tidak menetapkan riba ya, terhadap hutang ibadah yang dilakukan oleh hamba. Kalau hutang puasanya 10 hari sampai Ramadan berikutnya belum terbayar, apakah menjadi 20 hari? Enggak, tetap aja 10 hari. Enggak ada berlipatnya kewajiban membayar hutang ibadah. Enggak, tetap 10 hari. Walaupun sudah terselang oleh 2 ataupun 3 Ramadan ya. Jadi nggak perlu ditambah. Tadi itu sampai dihitung 80 hari karena yang saya tangkap dilipat gandakan ya. Nggak perlu. Jadi nggak perlu sampai 80 hari. Itu yang pertama. Kedua, kalau memang sakitnya parah seperti mah yang kronis gitu ya, yang apabila dibawa untuk melakukan saum tambah parah. Dan apabila kelak dibayar seusia Ramadan juga menurut pengalaman tidak terbayar karena kronisnya mah tersebut, maka orang itu termasuk ke dalam orang yang dijelaskan 6 ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Orang yang tidak mampu, yang dimaksud tidak mampu bukan benar-benar tidak mampu, tapi punya kemampuan cuma kalau dilakukan berisiko. Berisiko apa? Berisiko tambah parah. Seperti orang yang penyakit mah, dia mampu. Kalau memaksakan diri mampu. Tapi efeknya apa? Efeknya dia tambah parah. Maka dia bayar fidyah. Sama dengan umpamanya ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui. Dia boleh untuk berbuka. Walaupun kalau dia saum mampu enggak? Mampu. Apalagi dengan tekad. Mampu. Sampai tamat. Cuma berisiko. Apa risikonya? Risikonya kalau dia sedang mengandung, bayi yang dikandungnya bisa sakit, bisa cacat, bisa lemah nantinya, bisa ada kelainan-kelainan yang dikhawatirkan. Si ibunya juga seperti itu. Ya, kalau memaksakan diri saum dijamin mampu. Karena memang tersugesti untuk mampu. Tapi berisiko, sekali lagi berisiko. Ya, maka boleh untuk berbuka. Jadi kalau seseorang yang sakit parah, kronis, mahnya umpamanya, yang kalau dibawa saum dia akan bertambah parah, walaupun kuat sih kuat, tapi akan bertambah parah. Maka tidak perlu saum. Kalau nanti diharapkan, diduga mahnya bisa sembuh, dan bisa membayar saum, diqadha seusia Ramadan, qadha. Tapi kalau umpamanya dia tidak yakin ini nanti akan sembuh, malah tambah parah berdasarkan pengalaman yang sudah, ya, maka dia bayar fidyah. Satu hari ya memberi makan kepada satu orang fakir miskin. Terus bagaimana kalau saum enggak mampu, fidyah juga enggak mampu? Ya sudahlah, yukalifullahu nafsan illa usaha. Mungkin si penanya tadi pernah mendengar sebuah hadis, seorang sahabat menggauli istrinya di Ramadan siang hari, lalu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini qad halaktu, wahai Rasulullah aku sudah binasa. Binasa gimana ya, aku menggauli istriku pada siang hari waktu Ramadan. Kata Nabi SAW, mampu enggak kamu saum ya 2 bulan berturut-turut? Tidak mampu. Mampu enggak kamu membayar fidyah dengan cara memberi makan 60 orang fakir miskin? Tidak mampu. Karena untuk makan sehari-hari aja susah. Ya, orang ini tahu tidak mampu tapi berani melanggar. Lalu Nabi SAW masuk ke dalam rumah, kemudian keluar lagi membawa sekantung kurma. Ini berikan kepada fakir dan miskin. Kata orang itu, ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih fakir dan lebih miskin daripada aku. Aku orang terfakir dan termiskin. Nabi SAW tertawa, lalu kata beliau, anfiqhu ala ahlik. Kalau begitu berikan ini, nafkahkan ini kepada istrimu. Jadi bebas. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Pak Jona tadi yang, Pak Syekh Hamba Allah tadi yang bertanya ya, saum tidak mampu, qadha tidak mampu, bayar fidyah tidak mampu. Sudahlah, yukallifullahu nafsan illa wusa. Allah tidak akan membebani kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bila tidak mampu, terlepaslah dia dari kewajiban tersebut. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau di luar kemampuan kalian, maka Allah akan memaafkannya, ya. Demikian jawaban terakhir atas pertanyaan terakhir. Wah, pertanyaan diyakini masih banyak, tapi waktu yang kita miliki sudah habis. Sampai di sini saja dulu. Subhanakallahum bihamdik, Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.